Wahtaro kathiruna min a'immatina madhhab Malik anal ma la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyur. Banyak sekali ulama dari karangan kita, kalangan madhab Syafi'i, yang memilih pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa air tidak bisa najis kecuali dengan perubahan. Dan Imam Malik tidak membedakan apakah air itu berjumlah sedikit atau banyak. Jadi air sedikit yang terkena najis berubah menjadi mutanajis, itu adalah pendapat Imam Syafi'i ya. Yang pendapat itu berbeda dengan Imam Malik. Dan yang menjadi acuan hukum tentang kenajisan air menurut Imam Malik adalah perubahan. Jadi tidak membedakan apakah air itu sedikit atau banyak. Dan banyak sekali ulama kita yang mengikuti pendapat itu ya. Dalam arti mereka memilih pendapat yang mengatakan bahwa air sedikit saat air itu terkena najis selama tidak berubah maka hukumnya tidak najis. Jadi tidak membedakan ukuran air apakah itu sedikit atau banyak. Wal jari karokit, ini mestinya bitaghayyur itu titik mestinya ya, sudah titik. Kemudian wal jari karokit ini sudah pembahasan baru. Dan setelah kata roket ini mestinya tidak titik, koma mestinya. Karena wafil qadim ini masih membahas wal jari karokit. Wal jari karokit wafil qadim layan jusukoli luhu bila taghayyur wahwa madhabu Malik. Jadi air yang mengalir itu hukumnya sama dengan air yang tidak mengalir. Sama dalam arti tentang kenajisan ya. Jadi menurut madhab Syafi'i, selama air yang mengalir itu sudah mencapai dua kulah, maka selama tidak ada perubahan hukumnya tidak najis. Dan kalau air yang mengalir kurang dari dua kulah, maka hukumnya najis bila terkena najis, walaupun tanpa ada perubahan. Namun menurut Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang lama, pendapat yang dahulu. Jadi lawan Qaul Qadim adalah Qaul Jadid. Qaul Qadim itu di saat Imam Syafi'i masih berada di Irak ya. Jadi Imam Syafi'i ini hidupnya berpindah-pindah. Di salah satu video saya di awal-awal sudah saya singgung tentang ini ya. Hidup beliau berpindah-pindah dan di saat beliau menetap di Baghdad, beliau mengarang kitab yang kitab itu menurut istilah dari murid-murid beliau dan para ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i diistilahkan dengan Qaul Qadim. Setelah itu beliau pergi ke Mesir dan beliau akhir hayatnya wafat di Mesir ya. Jadi beliau Imam Syafi'i di saat di Mesir juga mengarang kitab. Ya, hukum-hukum yang ada di kitab itu dinamakan Qaul Jadid. Jadi Qaul Qadim di Irak, Qaul Jadid di Mesir. Para ulama bila ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan antara Qaul Qadim dan Qaul Jadid, ini dimenangkan Qaul Jadid ya, dimenangkan Qaul Jadid. Artinya lebih dipilih Qaul Jadid. Kecuali ada beberapa masalah ya. Kalau tidak salah 17 masalah yang dimenangkan Qaul Qadim bila berbeda dengan Qaul Jadid. Itu 17 masalah itu salah satunya waktu Isya dan lain-lain ya. Jadi menurut Qaul Qadim, menurut pendapat Imam Syafi'i yang dahulu, air sedikit bila air itu mengalir, jadi qaliluhu dhamirhu kembali ke al-jari ya. Air yang mengalir dan berjumlah sedikit itu tidak bisa najis bila tidak ada perubahan. Jadi ada perbedaan menurut Qaul Qadim, ada perbedaan antara air yang mengalir dan air yang tidak mengalir. Kalau keterangan yang pertama tadi sama ya. Air yang mengalir dan air yang tidak mengalir hukumnya sama. Tetapi menurut Qaul Qadim, hukum air yang mengalir ini sama dengan air yang banyak ya. Hukum air yang mengalir itu hukumnya sama dengan air yang tidak mengalir yang jumlahnya banyak. Dalam arti selama tidak berubah maka hukum air itu tidak mutanajis ya. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang ada di Qaul Qadim ini serasi dengan pendapat Imam Malik. Dan keserasian itu tentunya tidaklah hal yang mengherankan ya, karena Imam Syafi'i sendiri beliau adalah murid dari Imam Malik. Beliau pernah belajar di Imam Malik di Madinah. Qala fil majmu' sawa'un kanatin najasatu ma'i'atan au jamidah. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' menjelaskan bahwa najis yang mencampuri air yang mengalir ini hukumnya sama antara najis yang termasuk najis benda cair atau najis yang benda padat. Jadi tidak membedakan apakah najis itu benda cair atau benda padat. Misalkan kencing benda cair ataupun kotoran benda padat itu hukumnya sama ya. Sama dalam arti tergantung apakah berubah atau tidak air itu. Bila memang airnya berjumlah lebih dari 2 kulah. Wal ma'ul qalilu idza tanajjasa yadhuru bi buluwihi kullatain walau bima'in mutanajjisin haitsu la taghayyura bi. Ini sekarang membahas tentang cara mensucikan air yang najis. Cara mensucikan air yang najis. Jadi karena air terbagi menjadi dua, yaitu sedikit dan banyak, maka cara mensucikannya juga berbeda-beda. Kalau air yang sedikit, bila air itu terkena najis, maka air itu bisa menjadi suci kembali dengan cara ditambah air hingga mencapai 2 kulah. Jadi ditambah air hingga mencapai 2 kulah dan tidak ada perubahan, maka air sedikit itu menjadi suci. Jadi hanya dengan satu cara ya. Kalau air sedikit, cara mensucikannya hanya bisa dengan cara, satu cara, yaitu ditambah air lagi hingga mencapai 2 kulah. Dan air yang menjadi tambahan ini walaupun berupa air yang mutanajis ya. Jadi air mutanajis ditambah air mutanajis menjadi 2 kulah. Kemudian tidak ada perubahan sifat, ini juga menjadi suci. Seperti di awal-awal bab itu ya. Air mutanajis yang beberapa air mutanajis yang jumlahnya kurang dari 2 kulah dikumpulkan menjadi 1, maka itu hukumnya berubah menjadi suci mensucikan. Wal katsiru yadhuru bi zawali taghayyurihi bi nafsihi aw bima in zida alaihi aw nuqisa anhu wa kana al baqi katsiran. Kalau air yang banyak ini bisa suci dengan 3 kondisi ya. Intinya yang menjadi acuan ini adalah perubahan ya. Pokoknya kalau air banyak, kalau air lebih dari 2 kulah, yang menjadi acuan hukum adalah perubahan. Jadi yang menjadikannya memiliki hukum mutanajis adalah perubahan. Jadi bila demikian, apabila perubahannya hilang, maka airnya kembali menjadi suci. Ya, saya ulangi, air banyak ini bisa menjadi mutanajis karena disebabkan oleh perubahan sifat. Dalam arti apabila perubahan sifat itu hilang, maka air ini kembali menjadi suci mensucikan. Dan perubahan ini bisa hilang dengan beberapa sebab ya. Kadang dengan sendirinya, tanpa sebab ya. Hilang dengan sendirinya atau hilang dengan cara ditambah air. Jadi airnya ditambah hingga sifatnya kembali normal, sifat najisnya sudah hilang. Atau dikurangi ya, dikurangi tetapi sisanya masih berjumlah 2 kulah. Ini catatannya ya. Jadi kalau airnya dikurangi lalu sisanya kurang dari 2 kulah, ini hukumnya tetap najis. Jadi intinya kalau air banyak bisa berubah menjadi suci kembali bila perubahannya hilang. Akan tetapi perubahan hilang itu bisa dengan sendirinya, bisa ditambah air, bisa juga dengan menguranginya. Wasaniha jaryu ma'in ala udwin maghsul falayakfi ayyamassahul ma'u bila jaroyan li'annahu la yusamma waslan. Wasaniha ini dhamirha kembali ke surutil wudu ya. Jadi syarat wudu yang kedua adalah mengalirkan air ke anggota yang dibasuh, anggota wudu yang dibasuh. Jadi fatul mu'in ini biasanya memang begini ya. Antara syarat yang pertama dan syarat yang kedua ini dipisah dengan penjelasan yang sangat panjang. Sehingga andai kata ini tidak ada angka dua, ini juga cukup sulit memahaminya ya. Tidak ada harokat, tidak ada spasi, tidak ada aleninya, ini sangat sulit memahami fatul mu'in. Jadi wasaniha ini domirha kembali ke suritil wudu. Jadi syarat yang pertama sudah dijelaskan, yaitu menggunakan air mutlak. Lalu syarat yang kedua mengalirkan air di anggota wudu yang dibasuh. Jadi harus ada aliran air. tidak boleh hanya menempelkan air ke kulit, tidak boleh. Hanya menempelkan air, hanya membasahi kulit tanpa aliran, tidak boleh. Karena perintah wudu adalah membasuh, dan membasuh itu dalam lugat harus ada aliran air. Artinya kalau tidak ada aliran air, maka tidak dinamakan membasuh dan wudunya tidak sah. Wallahu a'lamu bishawab.